إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب المحرم يأكل من صيد الحلال. Bab seorang yang ihram memakan daging buruan yang halal. Baik, tentunya para sahabat, para ulama berburu buruan yang halal, itu mesti. Gak mungkin mereka berburu sesuatu yang haram. Sehingga halal di sini adalah lawannya al-muhrim. Jadi apa terjemahnya? Kalau itu adalah lawannya muhrim, seorang yang ihram memakan daging buruan orang yang tidak ihram. Al-halal ini orang yang tidak ihram. Kalau kemarin mungkin menyebutkan buruan yang halal, berarti ketergelinciran lidah. Al-muhrim aksul halal, wal-halal aksul muhrim. Seorang yang ihram memakan daging buruan orang yang halal. Ini orang yang tidak ihram. Dalam hal ini siapa? Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu al-ansari nisbah ilal ansar. Karena beliau belum berihram. Beliau menduga kalau ini adalah misi menghadapi musuh, tentunya tidak mungkin bisa berbuat apa-apa kalau dalam keadaan ihram. Sehingga beliau tidak berihram dulu. Ternyata dia kembali dari mencari-cari atau memata-matai keadaan musuh, kembali ke pasukannya, sudah berihram semua. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Tiba-tiba dia melihat rombongan kuda-kuda liar atau keledai-keledai liar. Termasuk keledai liar adalah kuda zebra. Itu termasuk dikatakan humur al-wahsyi. Barakallahu fikum. Sehingga beliau memburunya dan mendapatkan satu ekor atan. Beliau sembelih, beliau makan bersama. Orang-orang yang ihram beristihad karena mereka tidak berburu, mereka tidak memanah, mereka tidak mengejar. Tiba-tiba dikasih daging yang mereka makan. Di tengah-tengah makan ada yang berkata, apakah ini halal untuk kita yang sedang ihram? Maka kemudian mereka membawa sisa daging tadi kepada Rasulullah SAW. Istaftau. Mereka minta fatwa. Setelah menyampaikan apa yang terjadi, Rasulullah SAW bertanya dengan dua pertanyaan. Apakah salah seorang kalian menyuruhnya? Dijawab tidak. Pertanyaan kedua, apakah ada isyarat dari kalian untuk memburunya? Tidak. Dan tentunya yang sama dengan itu, para ulama memasukkan juga membantu. Apakah ada yang membantunya mengambilkan senjatanya atau menunjukkan arahnya itu kesana kesana? Semua itu termasuk makna asyara ilaiha atau termasuk amara, menyuruh. Setelah dijawab tidak dan tidak, maka Rasulullah SAW menyatakan fakulu ma baqiya minha, silakan makan apa yang tersisa daripadanya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri meminta mana dagingnya, kemudian beliau makan, diberi kaki depan bagian atas, ya bukan kaki yang kering yang di atasnya. Maka Rasulullah SAW memakan daripadanya atau memakannya. Barakallahu fikum, berarti itu adalah jawaban Nabi qawlan wa fi'lan. Dan ini termasuk sunnah Rasulullah SAW. Kalau seorang alim ditanya satu pertanyaan, menjawab pertama dengan istifsar. Kemarin sudah dibahas tentang istifsar, karena pentingnya fatwa dibangun di atas dua perkara, ilmun bis syariah dan ilmun bil waqi'. Ilmun bis syariah yang mungkin dia alim, tetapi ilmu waqi'nya belum tentu, maka dari situ perlu istifsar. Apakah begini, apakah begitu, apa sampai jelas gambarannya. Kalau begitu boleh, kalau begitu tidak boleh. Yang kedua, dengan fi'l, qaul wal fi'l. Boleh, nih saya makan. Tambah yakin. Mereka yang bertanya tambah yakin karena dijawab dengan dua jawaban. Biqaulihi wa bi'alihi. Nabi menyatakan kulu, ini ucapannya. Kulu ma baqiya minha, artinya halalun lakum, silakan makan. Kemudian mana? Ada sisanya? Aku makan. Mencontohkan bahwa itu adalah halal. Istifsar, qaul wal fi'l. Jangan seperti orang-orang yang menjawab dengan lidahnya tapi bertentangan dengan perbuatannya. Oh itu haram, tidak boleh itu. Tapi tangannya memegang rokok. Oh rokok tidak boleh, itu haram. Lah kamu sendiri rokok. Ini tidak tepat. Na'am barakallahu fikum. Atau sebaliknya, menyatakan boleh halalan thayyibah, tapi dia sendiri tidak mau. Barakallahu fikum. Dan itu berbeda lagi, karena asyik ada rincian tidak maunya, kenapa? Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Sudah kita bahas makna al-ijmali. Fabaqiya ma'na mada? Ma yu'khad min al-hadith. Akhadna min hadha al-hadith fawaid jammah minha anna man kana lahu miqatani qaribun wa ba'id فهو مخير بسلوك أي طريقين شاء. Faedah pertama kita ambil dari hadis ini, siapa yang memiliki miqat, dua miqat, bisa lewat sana, bisa lewat sini, yang satu dekat, yang satu jauh. فهو مخير بسلوك أي طريقين شاء, maka dia boleh untuk memilih miqat yang mana yang dia sukai. Boleh memilih miqat yang mana yang dia kehendaki. Wa yuhrim, dan dia berihram. Misalnya batas miqat di sini, di sini, di sini. Nah, di sini. Ini Ka'bahnya. Kamu datang dari sini. Kamu bisa ke sana, bisa ke sini. Bisa juga ke sana. Mau ngapain yang jauh? Bisa jadi di sana jauh tapi dekat dari Mekahnya. Yang ini dekat tapi jauh dari Mekahnya. Maka dia datang ke sini, kemudian masuk miqat, datang. Paham? Man lahu miqatan aw aktsar, siapa yang memiliki kemungkinan dua miqat atau lebih, maka dia mukhayyar, boleh memilih apakah miqat yang sana atau miqat yang sini. Nah, sesuai dengan situasi dan kondisi yang mendukungnya. Mengapa? Karena kadang-kadang mikot yang terdekat ternyata jalannya jelek, rusak. Mikot yang agak jauh jalannya bagus, sudah seperti jalan tol. Maka dia milih sini, tidak apa. Barakallahu fikum. Dari mana kita dapat faedah ini? Hah? Dari rombongan Abu Qatadah yang mencari jalan lain atau disuruh untuk mengambil jalan lain, yaitu Tariqul Bahar. Disuruh untuk mengambil jalan dari pinggir pantai. Berarti dia sesungguhnya mikotnya aslinya di sini, tetapi justru masuk dari mikot lain. Yajuz? Naam yajuz. Mukhayyar. Wayuhrim min miqati dhalika at-tariq alladhi salakahu. Dan dia berihram dari miqat yang dia jalani. Kalau jalannya bercabang ke sini, dia jalannya ke sana, ya berarti mikotnya ini. Jalannya ke sini, mikotnya ini. Kalau jalannya ke sana, mikotnya sana. Silakan pilih miqat yang pas baginya. Thaniyan, akhadna aidan min hadzal hadisi faidah jawaz aklil himaril wahsyi, bolehnya memakan daging keledai liar. Ini enggak berkait dengan ihram, enggak berkait dengan haji atau umrah. Makan daging keledai liar boleh. Wa anahu min as-sayd. Kalau boleh dimakan berarti termasuk binatang buruan. Termasuk binatang buruan yang halal. Bi khilafil himaril ahli. Berbeda dengan keledai piaraan. Keledai ahliyah. Al-humur al-ahliyah yang biasa dipekerjakan oleh mereka, maka itu tidak boleh dimakan. Fa innahu rijsun. Disebutkan dalam hadisnya bahwa Rasulullah SAW mengharamkan keledai jinak humur al-ahliyah, wa qala innahu rijsun. Bahkan setelah mengharamkan, beliau berkata, la yushikanna rajulun syab'an ala arikatih atau mutaki'an ala arikatih ja'ahu hadithun min hadithi mimma amartuhu aw nahait faqala bainana wa bainakum kitaballah ma wajadna fihi min halalin istahlalna wa ma wajadna fihi min haramin harramna ala innama harrama rasulullah mithla ma harrama Allah aw kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah SAW telah mengharamkan beberapa perkara yang haram, termasuk keledai-keledai jinak atau keledai ahli ya. Beliau berkata, nanti sebentar lagi akan muncul seorang laki-laki yang kenyang, bersandar di dipan-dipannya, bersandar di mebel-mebelnya, sambil berkata, bainana wa bainakum kitaballah. Ketika datang hadis, dari hadisku, kata Nabi, dari apa yang aku halalkan atau aku haramkan. Kemudian dia berkata, bainana wa bainakum kitaballah. Apa yang ada di antara kalian dan kamu adalah Al-Quran. Apa yang ada dalamnya halal kita halalkan. Apa yang ada dalamnya haram kita haramkan. Apa maknanya? Maknanya sebentar lagi akan ada orang yang menolak sunnah. Tidak mau mengharamkan apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW dengan alasan cukup kitab Allah. Apa yang ada di dalamnya haram kita haramkan. Apa yang di dalamnya halal kita halalkan. Adapun hadis tidak penting, tidak perlu. Maka Nabi membantahnya dengan kalimat terakhir, innama harrama Rasulullah misla ma harrama Allah. Sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Ini sama-sama haram. Mengapa disamakan? Karena Nabi utusan Allah. La yantiqu 'anil hawa, tidak berbicara dengan hawa nafsu. Semua yang diucapkannya dari Allah. Apakah di dalam Quran atau dari ucapan beliau bahwa itu haram, itu dari Allah SWT. Ya khana bin na'azakumullah, ternyata shadaqa Rasulullah. Benar-benar terjadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika kita sampaikan bahwa keledai jinak itu haram. Mereka kaget-kaget. Enggak ada dalam Quran. Enggak ada, saya baca dari ghilaf ila ghilaf. Enggak ada. Yang kami dapatkan cuma babi, daging babi, darah yang memancar, bangkai. Enggak ada. Anjing juga enggak ada. Berarti anjing halal. Mereka mengatakan iya, halal. Halalan thayyibah. Ayo kamu makan. Enggak mau saya. Seperti terjadi di salah satu pondok di Indramayu sana. Santrinya suruh makan anjing. Dianya enggak mau. Ini barakallahu fikum, keanehan dan juga dia kesesatan. Mengapa? Karena dia tidak mau menerima hadis yang menyatakan dinab, bahwa Nabi mengharamkan juga binatang yang bertaring, anjing, kucing dan sejenisnya, binatang buas yang bertaring. Barakallahu fikum. Karena ini penting, walaupun tidak berkait dengan haji, masalah keledai jinak itu haram, tidak boleh dimakan, bahkan disebut najis. Maka tugas bagi kalian cari hadisnya dengan lengkap di buku catatan kalian, bukan dikumpulkan, karena itu untuk kalian sendiri. Di buku catatan kalian. Mafhum PR-nya, termasuk yang online di rumah, cari hadis tersebut, catat dengan lengkap. Kalau mau lebih rinci, ada di dalam kitab kecil yang berjudul Wujub Amal Bisunnah oleh Syekh bin Baz. Wujub Amal Bisunnah oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Baik, karena keledai jinak haram, maka disebut ke dalam hadis ini dengan jelas al-himar al-wahsyi atau al-humur al-wahsy. Kalimat al-wahsy untuk mengeluarkan ini bukan keledai yang jinak, keledai yang liar, maka itu boleh. Keledai yang liar halal, keledai yang jinak haram. Yang ketiga, istafadna aidan min hadzal hadis jawazu aklil muhrim mimma sadahul halalu. Bolehnya seorang yang ihram memakan buruan dari apa yang diburu oleh orang yang halal. Siapa orang yang halal? Orang yang tidak ihram. Apa syaratnya mereka boleh memakan daging tersebut? Idza lam yasaddahu li ajlih. Pertama, bukan karena berburu karena untuk mereka. Bukan berburunya karena disuruh untuk mereka atau disuruh oleh mereka yang ihram. Wa hiya mas'alatun khilafiyah. Dan ini masalah yang terjadi di dalamnya perselisihan. Kalian pegang dulu hadis ini agar kalian bisa jelas ketika melihat perselisihan para ulama. Sudah kita sampaikan tadi bahwa Rasulullah SAW bertanya dengan dua pertanyaan. Apa pertanyaannya? Hal amarahu. Pertanyaan kedua, asyara. Hal asyara ilaihi. Secara makna, apakah engkau mendukungnya, membantunya, menyuruhnya, atau bahkan carikan untuk kami? Ini tidak boleh. Kalau enggak ada kaitannya sama sekali, tiba-tiba dia berburu kemudian menyembelih, kemudian ada orang-orang yang makan, maka itu halal. Baik. Nanti akan terjadi perselisihan karena hadis yang akan datang tadi kesannya berbeda. Hadis yang akan datang setelah ini, insyaallah. Yang keempat. Ya'ti bahsuha fil hadis alladhi ba'da hadza, akan datang pembahasannya dalam hadis setelah ini insyaallah. Yang keempat, annahu la yajuzu lil muhrim al-istiyad. Berarti mafhum dari hadis ini, kalau makan daging buruan yang dia nyuruh saja tidak boleh, apalagi kalau mereka sendiri yang berburu. Iya kan? Itu mafhumnya. Sehingga kita dapatkan pula faedah keempat. Tidak boleh seorang yang ihram berburu. Tidak boleh pula al-i'anatu alaih. Tidak boleh mendukung atau membantu orang yang berburu. Tolong pegangkan panahnya. Oh tadi lari kemana ya? Ke sana. Jangan. Bilang saya sedang ihram. Saya enggak mau bantu apapun dalam masalah perburuan. Saya dilarang. Tidak boleh berburu. Tidak boleh membantu orang yang berburu. Tidak boleh bidalalatin. Apakah dengan menunjukkan. Au bi isyaratin. Atau dengan isyarat-isyarat. Au munawalatis silah. Atau dengan mengambilkan senjatanya. Ambilkan senjata saya. Ambilkan senjata saya. Sambil melihat buruannya. Nyuruh orang ihram. Ambilkan senjata saya. Saya sedang ihram. Jawab. Saya sedang ihram. Saya tidak akan bantu. Au ghairi dzalik atau yang selain itu, tidak boleh berburu, tidak boleh membantu orang yang berburu, tidak dengan menunjukkan, tidak dengan isyarat, tidak dengan mengambilkan senjatanya ataupun yang lainnya. Mimma yu'inu ala qatlihi au saydihi, dari apa yang membantu pembunuhan atau penyembelihan hewan buruan tadi atau perburuan tadi. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membantu bagi orang ihram. Berarti termasuk larangan ihram. Al-khamisah. Istafadna aydan min hadzal haditsi jawazul ijtihad fil masail al-ilmiyah. Bolehnya berijtihad di dalam masalah-masalah ilmiah. Boleh berijtihad dalam masalah-masalah ilmu. Hatta fi zamanin Nabi. Walaupun di zaman Nabi masih. Bahkan di zaman Nabi pun boleh. Untuk berijtihad dengan satu ilmu. Tetapi catatan pentingnya adalah. An-nas muqaddamun ala ma fahima. Au fuhima bitariqil ijtihad. Tetapi nas, dalil, qala Allah qala Rasul didahulukan di atas semua apa yang dipahami oleh manusia dengan cara ijtihad. Saya ulangi, tetapi syaratnya, catatannya, dalil-dalil dari Quran dan Sunnah didahulukan, diutamakan di atas apa yang dipahami secara ijtihad. Kamu memahami secara ijtihad, ini menurut paman saya harusnya seperti ini. Tiba-tiba datang hadis min hadis Rasulullah SAW yang berbeda dengan pemahamanmu. Kamu katakan pemahaman saya salah. Ini hadis sahih. Maka aku berpegang dengan hadis. Kalau ijtihadnya silakan berijtihad. Tetapi ingat, kalau sudah ada nas, tidak boleh kamu mendahulukan ijtihadmu di atas nas. Di atas dalil-dalil. Baik, termasuk ijtihad adalah bertanya dalil. Wah ini gimana ya? Apa kamu dengar dalilnya? Apa kamu dengar hadisnya? Siapa yang tahu? Ustaz, apakah ada? Itu juga ijtihad. Tetapi yang kita maksud adalah ketika ijtihad sesuatu yang terhalang atau yang terbatas waktu. Terbatas waktu. Dia di atas kendaraan. Jam sudah menunjukkan jam 5 subuh. Sedangkan bus masih berjalan 2 jam lagi. Dia mau tanya, enggak punya HP, enggak punya apapun, ini apa yang saya lakukan? Saya mau berwudu, bagaimana? Ada yang beristihad dengan aqua yang tinggal sedikit. Ada yang beristihad dengan tayamum tapi enggak ada debunya. Kemana debunya? Masing-masing beristihad. Ya. Boleh? Naam. Tapi jangan lupa, setelah kamu turun, ketemu dengan seorang yang berilmu, tanya, kemarin saya di bus begini-begini, apakah benar ijtihad saya? Yang terjadi pada dua seorang sahabat yang mulia dalam perjalanan, kedua-duanya junub. Sedangkan masing-masing tidak membawa air yang banyak untuk mandi. Bagaimana? Enggak ada air. Ini junub, maka harusnya mandi. Ya, tayamum saja. Yang satu tayamum dengan telapak tangannya dan wajahnya. Yang satu berguling-guling di tanah. Itu kan wudu. Kalau yang muka dan telapak tangan, ini kan harusnya mandi. Harusnya seluruh tubuh dong berguling-guling di tanah. Itu ijtihad. Dan ketika datang pada Rasulullah SAW, memang ada yang disalahkan, ada yang dibenarkan. Mestinya kata Nabi, cukup telapak tanganmu dan wajahmu saja. Baik. Berarti itu dibenarkan oleh Nabi. Yang guling-guling di tanah disalahkan. Tamarrud, tamarrud. Dabah berguling-guling seperti kucing atau seperti binatang yang mandi tanah. Barakallahu fikum. Tetapi ijtihad mereka tidak disalahkan. Nabi tidak mengatakan kamu begini, kamu berdosa dan sebagainya, tidak. Mengapa? Itu ijtihad yang harus saat itu dikerjakan. Tetapi setelah datang kepada Nabi SAW bertanya, kami melakukan begini-begini. Taib asyahid min hadal hadis, mana yang menunjukkan bolehnya beristihad? Mereka melakukan dulu, makan dulu, baru bertanya. Lo harusnya jangan makan dulu dong, bawa dulu, nanti baru. Mereka melihatnya bahwa ini bukan mereka yang berburu. Yang berburu orang yang halal, maka kita boleh makan, itu ijtihad. Sampai kemudian ada yang memiliki pendapat lain, apa boleh kita makan daging buruan padahal kita ihram? Baru kemudian mereka tahan dan mereka tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fastafadna min hadza jawaz ijtihad fi masailil ilm. Baik, tetapi jangan lupa catatannya. Walakinan nas muqaddamun ala ma fuhima bi tariqil ijtihad. Tetapi nas didahulukan di atas apa yang dipahami dengan cara ijtihad. Maka kalau engkau beristihad, jangan kemudian merasa ijtihadku pasti benar. Belum tentu. Kalau sudah ada nas yang sharih menentang ijtihadmu, akuilah bahwa engkau salah dalam memahami. Barakallahu fikum. Dan tidak mengapa seorang manusia tergelincir dalam kesalahan kemudian mencabutnya kembali dan bertobat pada Allah Taala, itu tidak mengapa. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam bisa salah, bisa keliru, tetapi sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera bertaubat. Walidha fa inna sahabata ba'dama akalu minal himaril wahsyi mujtahidin wa hasala lahum syak fi jawazi aklihim raja'u fi tahqiqi dhalika ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Oleh karena itulah mereka para sahabat setelah memakan daging keledai tersebut, keledai liar, dengan ijtihad mereka kemudian terjadi keraguan di hati mereka, maka mereka pun meminta kejelasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang keenam, istafadna aidan min hadzal hadits tatminul mustafti bil qawli wal fi'l. Yang keenam, menenteramkan orang yang meminta fatwa dengan ucapan dan perbuatan. Idza amkana dzalik, kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, cukup dengan jawaban lisan saja. Tetapi kalau memungkinkan dengan perbuatan, kerjakan. Limadha, mengapa harus diiringkan dengan perbuatan? Innahu ablagh, karena akan lebih baligh, lebih mengena di hati. Li'annahu ablagh fi ta'limihi, karena itu lebih baligh, lebih mengena dalam mengajarkan ilmu pada orang lain. Walaupun kalau perbuatan saja, kamu harus tetap bertanya. Tidak cukup sebagai fatwa. Apa dalilnya? Apa fatwanya? Apakah kamu punya fatwa? Punya. Waktu itu saya lihat Syekh Fulan melakukan hal itu. Nah, ini ada kekhawatiran, ada ihtimalat. Mengapa? Apakah beliau mengerjakannya dalam keadaan waktu itu sedang sadar atau tidak sadar? Artinya begitu saja mengerjakan dalam keadaan tidak, hatinya tidak di situ. Mungkin terjadi. Taib. Sedang sibuk dan sebagainya, kemudian meletakkan makanannya di sini, kemudian mengambil lagi dengan tangan kirinya, kemudian masukkannya ke mulutnya. Oh boleh. Sebentar. Tanyakan, aku melihat engkau begini. Apa itu boleh? Astagfirullah. Saya melakukannya? Oh ternyata tidak sengaja. Kan begitu. Sehingga kalau dengan qawlan wa fi'lan, maka itu mantap. Kokoh. Ucapannya menyatakan dengan fatwa, dan perbuatannya juga menunjukkan bahwa itu boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, kulu ma baqiya minha. Makanlah apa yang tersisa. Ini fatwanya. Boleh. Silakan makan. Kalimat makanlah bukan wajib makan. Kulu perintah. Al-amr yaqtadil wujub. Perintah itu konsekuensinya wajib. Tidak kesana larinya. Mengapa? Karena tadinya ada iham al-mana'. Tadinya ada kesan tidak boleh. Khawatir begini. Ketika dia menyatakan kulu, maknanya silakan. Silakan makan sisanya. Mana? Masih ada? Aku minta. Supaya apa? Menenteramkan hati mereka. Tatmin. Hatta yatma'innu. Tatmin dari yatmi'na. Tatminul mustafti bil qawli wal fi'il. Menenteramkan hati orang yang meminta fatwa, agar mereka tenteram dengan jawaban lisan dan juga dengan perbuatan. Karena itu akan mengena di hati mereka. Wa ab'ada lisyakki anhu. Dan itu lebih jauh dari keraguan. Yang ketujuh. Istafadna aidan min hadzal haditsi anna fihi adabul mufti. Kita mendapatkan adab seorang yang berfatwa. Wa minhu an yastafsil as-sa'il. Di antara adab seorang yang memberi fatwa, hendaklah dia meminta rincian kepada sang penanya. Kepada si penanya. An mulabasatil fatwa, tentang semua yang berkait dengan fatwa. Wa ma yaqtaliful hukum li ajlihi, dan apa-apa yang berbeda hukumnya karena itu. Nabi tidak langsung menjawab boleh atau tidak boleh, tetapi Nabi meminta rincian. Apakah kalian menyuruhnya? Apakah kalian mendukungnya? Apakah kalian mengisyaratkan kepadanya? Ila akhir. Ini adab seorang mufti. Adab seorang yang memberi fatwa. Maka kalau seorang memberi fatwa, hendaklah dia merincikan dengan rincian-rincian tersebut. Sebagaimana juga di dalam akidah, kita pernah baca tentang seorang yang bertanya, ya Rasulullah, inni nadartu, aku bernadar, an adbaha, untuk menyembelih ibilan, seekor unta, bibuana, di tempat buana. Nabi tidak menyatakan silakan, tetapi bertanya dulu dengan istifsar, dengan istifsal, minta rincian. Alkana fil jahiliyah, alkana idun min idil jahiliyah. Apakah dulu di sana pernah ada perayaan-perayaan jahiliyah? Tidak ada. Apakah dulu di sana pernah ada berhala? Ada berhala jahiliyah? Tidak ada. Aufi bin hadarik. Awkama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tepati nadarmu. Setelah tahu. Jangan menyatakan menyembelih hewan. Bagus saja itu. Kemudian dibagikan. Iya, oh bagus. Ibu anak, tidak apa-apa di mana saja silakan. Sebentar. Tempat itu ternyata tempat berhala. Berarti dia menyembelihnya di tempat berhala. Nah, ya juz. Bahkan kalaupun itu tempat yang sudah enggak ada berhalanya, tapi kana fil jahiliyah, dulu di zaman jahiliyah tempat berhala, tempat perayaan Id jahiliyah, kemudian kau menyembelih di sana, artinya di hatimu masih ada sisa-sisa keterkaitan dengan tempat tersebut. Oh, itu tempat keramat, tempat istimewa, tempat itu bahaya. Jangan, tidak boleh. Maka Nabi tidak langsung menjawab, tapi bertanya dengan istifsal, istifsar. Hal kana fihi sanaman min sanamil jahiliyah, wa min asnamil jahiliyah, hal kana idun fihi idun min a'yadil jahiliyah, ila akhirnya. Baik, ada atau hadhihi fawaid akhadnaha min hadzal hadits. Taib in kana fihi ziyadat fawaid uktubuha. Kalau ada sisa faedah yang kalian ketahui, tulis. Dan akan kalian sampaikan nanti dalam pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Naktafi bihadzal qadr. Barakallahu fikum.